وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب hadirin salian kita semua duduk di sini akan melahirkan atau sudah melahirkan anak. Yang 20-30 tahun lagi akan mengalami kondisi yang sangat ekstrim yang disebut dengan puncak milenial. Generasi Islam terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama milenial militan, ini yang keluar dari pesantren dan sekolah-sekolah agama serta kajian-kajian. Yang kedua, milenial di persimpangan jalan, yang disebut dengan kelompok masa mengambang. Bisa ditarik ke barat, ke timur, ke kanan dan ke kiri, bimbang, bingung. Kelompok yang ketiga, milenial liberal anti agama. Mereka ini menjadi pejuang LGBT, menjadi pejuang amoral, menjadi pejuang distorsi nilai-nilai agama. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya mengakhiri perjalanan itu dengan keluarnya Dajjal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yakhruju Dajjal illa fi khifatin minad din wa idbarin minal ilmi. Dajjal tidak keluar kecuali pada masa generasi yang tipis agamanya dan sudah mulai berpaling dari ilmu. Orang sudah tidak mau agama yang berat-berat. Salat pengennya cepat, buku pengennya tipis, dan tidak betah diajak untuk kebaikan. Tapi untuk yang sifatnya syahwat, nonton bola, duduk di kafe, betah. Dan sudah mulai banyak orang yang lari dari ilmu dan majelis ilmu. Disinilah kita mempercepat kiamat dengan kelakuan rusak kita, atau kita pelihara akhlak supaya alam ini lestari. Hadirin sekalian, Rasulullah diutus digelari oleh Allah wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad diutus oleh Allah menjadi manusia yang paling agung akhlaknya. Dan Rasulullah mengatakan, aktsaru ma yudkhilun nasa al-jannah taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah takwa kepada Allah dan husnul khuluq. Saking pentingnya kedudukan akhlak, sampai Rasulullah membatasi seakan-akan Rasulullah diutus, Rasulullah dihadirkan ke muka bumi di tengah manusia, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan mahasinil akhlak, makarimil akhlak, solihal akhlak. Apa itu? Yang tidak lain adalah Islam secara keseluruhannya. Dengan demikian, tepatlah jawaban Aisyah ketika ditanya akhlaknya Rasulullah itu apa? Al-Quran. Dengan demikian, ketika kita bicara masalah akhlak, bukan sekarang ini parsial, hanya hubungan adab antara makhluk dengan makhluk. Bahkan seluruh komponen Islam. Hadirin sekalian, akhlak bila diterapkan di dalam kehidupan ini, pasti akan membuahkan satu buah yang menonjol, yaitu harmonika kehidupan. Itulah yang dimaksud dengan bahasa Arabnya al-amnu, tenang, aman, tentram. Sehingga lingkungan yang diwarnai dengan akhlak, pribadi yang diwarnai dengan akhlak, selalu membawa kedamaian, kelestarian, dan anti keonaran, terutama keonaran beragama. Apa itu keonaran beragama? Mengacaukan agama dengan syirik, kufur, bid'ah, maksiat. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, siapapun yang menyebarkan hal ini, meski dianggap orang damai, telah membuat keonaran. Dan siapa yang menyebarkan tauhid, iman, sunnah, ibadah, ketaatan, maka dia telah membuat kelestarian. Oleh karena itu, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah, yang dimaksudkan apa? Islam. Wadhkuru ni'matullahi 'alaikum idh kuntum a'da'a فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ. Maksudnya nikmat apa? Islam. Ikhwana. Dengan demikian, ukhuwah, kedamaian, kalau dihiasi dengan takwa, agama, dan cinta karena Allah, pasti membuahkan kebaikan. Fa'asbahtum bin'matihi ikhwan. Dengan demikian, siapapun yang membuang Islam, siapapun yang jauh dari Islam, maka paling kerdil akhlaknya. paling jauh dari kenikmatan, paling jauh dari berbagai macam kebaikan. Hadirin sekalian, Islam mencakup seluruh kebaikan akhlak. Kalau seandainya ada agama-agama lain yang memuat kebaikan, maka kebaikan itu sudah ada di dalam Islam. Terutama kebaikan bersahabat, bergaul, dan berteman. Ada banyak orang yang berseloroh. Kalau nanti menerapkan Islam, menerapkan sunnah, tidak punya teman. Ada lagi yang mengatakan dia akan terkucil dari pergaulan. Ada lagi yang mengatakan dia akan menjadi seperti katak di dalam tempurung. Intinya, label-label orang yang komitmen terhadap Islam, istiqomah di dalam Islam, dan yang tidak kalah pentingnya, memegang teguh Al-Quran dan Sunnah, tersingkir dari pergaulan katanya. Antum sepakat enggak kira-kira? Allah. Kalau sekarang di masyarakat enggak dianggap lumrah. Kalau bisnis enggak dianggap lumrah. Kira-kira begitu. Gimana Mas? Antum datang ke walimah jenggotan gitu gimana? Ya? Bahkan ada sebagian ibu-ibu sudah faham. Dan suaminya sudah memberikan motivasi penguat untuk pakai cadar. Karena apa? Alasannya takut tidak diterima dalam pergaulan. Pertanyaannya, apakah benar dengan beragama Islam dengan baik tersingkir dari pergaulan? Tolong dijawab. Ana kasih hadiah 50.000. Tonton. Ya udah. Katanya kalau Islamnya itu moderat, kalau Islamnya itu enteng-enteng, akan bisa diterima oleh semua kalangan. Di masyarakat bisa mudah diterima, di pergaulan mudah diterima. Apakah benar? Sekarang pertanyaan saya balik. Dengan antum rajin sholat ke masjid, dengan antum menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah, akan diperlakukan orang seperti itu? Ataukah ada watak-watak kelakuan yang tercampur dalam praktek Islam sehingga nampak kaku, yang akhirnya antum tidak bisa diterima di dalam pergaulan, atau antum baper dulu sehingga tidak bisa menyesuaikan di dalam pergaulan? Kira-kira yang mana? Baper dulu. Kadang-kadang merasa aja, kalau sudah pakai cadar, kalau sudah pakai jenggot, kalau sudah katok cingkrang, itu dipelototin orang. Padahal gak ada. Gak ada yang memperdulikan antum. Antum siapa? Kayak bintang film aja disorot di mana-mana. Enggak. Baper. Oke. Orang kaget itu biasa. Antum. Ini supaya gak terlalu ngebas gimana sih Mas. Antum merantau dulu dari kampung ke Jakarta, awam. Memang kaget tiba-tiba antum pulang katok cingkrang, baduk belang, jenggot panjang. Tapi itu enggak lama, bahkan akan mudah, gampang, cepat terhapus, tereliminir ketika antum akhlaknya bagus. Antum bisa memilah memilih mana ketika ada perkumpulan saya datang, mana yang tidak datang. Tegur sapa, Pak. Sebetulnya kunci di dalam pergaulan itu 6. Senyum, sapa, salam, sopan, santun, sabar. Itu aja. Soal masalah kita diomongin orang. Pak, saya tanya sama antum semua. Ada enggak di antara makhluk ini yang ngomongin Allah? Ada enggak? Hah? Ada. Allah aja diomongin. Allah diomongin, Rasulullah SAW diomongin, apalagi antum. Makanya betul kata Imam Ibnu Hazm, siapa yang menempatkan dirinya tidak ingin diomongin orang, sejatinya dia adalah majnun gila. Berarti kalau antum yang antum maksud dengan saya beragama Islam istiqomah, komitmen, kemudian nanti tersingkir dari pergaulan, maknanya antum diomongin orang, antum menjadi pembicaraan orang. Sekarang saya tantang, siapa di muka bumi ini yang tidak pernah diomongin orang? Satu, yaitu orang gila. Makanya Rasulullah memberikan satu pressure. Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang mukmin yang bergaul sabar atas gangguan manusia itu lebih baik daripada enggak mau bergaul, enggak sabar. Makanya hidup dengan omongan orang, saya sering umpamakan seperti anak sama bapak naik unta. Ketika yang naik unta anaknya dikritik orang, diomongin orang, akhirnya turun, Pak, saya diomongin orang, Pak, katanya anak durhaka, kurang ajar, bapak aja deh yang naik. Setelah bapaknya naik, lebih pedes omongannya, Mas. Ini bapak enggak tahu diri, masa anaknya disuruh narik unta ke sanung-sanung, dia enak-enakan ongkang-ongkang di atas unta. Masa kalah sama kedek-kedek aja sayang sama anak. Akhirnya bapaknya turun, Nak, saya juga diomongin, gimana, Nak? Gini aja deh, menurut saya, Pak, kita naik bareng-bareng. Bapak enggak diomongin, saya juga enggak diomongin. Setelah naik, malah untaknya yang diomongin. Ini anak bapak kagak tahu diri, enggak punya perasaan. Untak kuntet begini dinaikin berdua, turun kek salah satu. Akhirnya apa? Turun dua-duanya sambil marah-marah. Ini gimana? Lu naik salah, gue naik salah. Naik bareng-bareng juga untaknya malah disalahkan. Udah turun aja, lu sebelah kanan gue kiri. Apakah selesai? Tidak. Kalau antum masih baper, gak akan bakal bisa hidup. Diomongin, ini anak sama bapak gak pakai utek, unta dibeli mahal-mahal kagak dinaikin. Itu akhirnya supaya antum tidak diomongin, gimana? Unta antum gendong. Nah, selesai gendong kok, Pak. Itu lucu ya, Pak ya, biasanya orang naik unta, lah ini unta naik orang. Itu oke. Oleh karena itu ada di salian, sebetulnya kehadiran antum di tengah sosial dan masyarakat merasa tidak diterima, imma antum baper dulu ketika melaksanakan dan komitmen terhadap Islam, atau hanya sekedar kagetan ketika antum tampil dulunya begini, sekarang begini, setelahnya selesai. Soal masalah diomongin orang, saya tanya kepada antum, pencopet diomongin orang enggak? koruptor diomongin orang enggak? Loh. Tapi anehnya istiqomah tuh. Copet bisa istiqomah. Loh kenapa antum tidak lebih senang bangga istiqomah diomongin orang dalam rangka mengejar surga sementara mereka bisa istiqomah mengejar? Pak, saya tanya. Lamaan mana antum diomongin orang dengan iblis diomongin orang? Iblis itu diomongin orang, Pak, sejak dia diusir dari surga. Berapa miliar manusia mengutuk iblis? Istiqomah dia. Aduh, parah. Dengan demikian, agar kita bisa diterima di tengah pergaulan, saya akan sampaikan beberapa dasar. Hadis Rasulullah SAW, inna aqrabakum minni majlisa. Orang yang paling dekat majlisnya denganku nanti di hari kiamat. Ahasinukum akhlaqa, yang paling baik akhlaknya. Al-muwatta'una aknafa, yang sanggup diinjek-injek pundaknya. Maksudnya apa? Ngalah. Ngalah antum. Alladzina ya'lafun, orang yang mudah mendekati. Wa yu'lafuna, dan didekati. Coba antum bersikap seperti itu. Meski antum sekarang membawa ajaran-ajaran sunnah yang mungkin dianggap nyeleneh, yang mungkin dianggap aneh, yang mungkin antum dianggap menentang tradisi, akan cair. Masalahnya, masyarakat di sekitar antum itu kaget dengan tampilan antum, dengan praktik agama antum, kemudian antum bikin kaget lagi dengan kelakuan antum, susah untuk disapa. Susah untuk senyum. Kayak makhluk luar angkasa yang baru turun kemarin. Itu makhluk langit. Enggak. Makanya Rasulullah memberikan satu titel, al-mu'min alifun. Orang mukmin itu gampang akrab, wa ma'lufun, diakrabin. Itu mukmin. Wala khaira fi man la yu'laf, la ya'laf wa la yu'laf. Tidak ada kebaikan orang yang tidak mudah gaul dan tidak mudah dipergauli. Jangan kaku. Jangan sekarang ini enggak kompromi di dalam hal-hal yang memang sifatnya kita harus perlu kompromi. Tapi kalau sudah prinsip, lakum dinukum waliyadin, tegas. Dan tegas itu tidak harus keras. Makanya Rasulullah mengatakan, man aradallahu bihi khairan razaqahullahu khalilan salihan. Siapa yang digandaki oleh Allah baik, Allah akan karuniakan teman yang soleh. Inna siyadakarahu, bila lupa diingatkan. Wa indakara anahu, bila ingat dibantu untuk baik. Bukan malah dikritik, dijelekin, dihina. Gaya Rasulullah SAW di dalam hadis yang lainnya mengatakan, matahaba ithnani fillah. Tidak ada orang yang dua berkasih sayang karena Allah. Illa kana ahabbuhuma ilallah asyadduhuma hubban li sahibihi. Tidaklah ada dua orang yang berkasih sayang karena Allah, melainkan yang paling dicintai Allah, yang paling cinta kepada temannya. Makin dalam cinta kita karena Allah, makin juga dalam cinta Allah kepada kita. Makanya di dalam hadis qudsi Allah berfirman, inna Allah ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, haqqat mahabbati, telah berhak untuk mendapatkan cintaku, lilladzina yatazawaruna min ajli, orang yang saling berziarah karena aku. Datangi masyarakat yang awam, tengok acara-acara mereka yang mubah, tegur sapa salam mereka lakukan. InsyaAllah. Wa haqqat mahabbati, berhak untuk mendapatkan cintaku, lilladzina yatahabuna min ajri, orang yang berkasih sayang karena aku. wa haqqat mahabbati, dan berhak untuk mendapatkan cintaku, lilladzina yatabadzaluna min ajli, yang saling tukar menukar kebaikan karena aku, wa haqqat mahabbati, dan berhak untuk mendapatkan cintaku, lilladzina yatanasaruna min ajli, yang saling tolong menolong, bela membela karena aku. Sebaliknya, inna ahabbakum ilallahi, sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah, alladzina ya'lafuna, gampang akrab, wa yu'lafuna, diakrabin, ya'lafuna akor, diakorin. Wa inna abghadakum ilallah, orang yang paling dibenci oleh Allah, almasya'una bin namimah, yang berjalan di muka bumi dengan namimah, al-mufarriquna bainal ikhwan, yang memecah belah persaudaraan. Makanya Fudhal bin Iyad mengatakan, ha turidu an taskunal firdaus, antum mau tinggal di firdaus, wa tujawiru rahman, dan dekat dengan ar-rahman, fi darihi, di perkampungannya akhirat, ma'an nabiyin, ngumpul bersama para nabi, wasiddiqina, dan orang-orang jujur, wasyuhada'i, dan orang-orang syuhada, wassalihin, bi'ayyi amalin amiltahu, antum cek amal apa yang antum suguhkan, bi'ayyi syahwatin taraktahu, syahwat apa yang antum tinggalkan, bi'ayyi ghaidin kadhamtahu, dan dendam apa yang telah kamu kendalikan, wa bi ayyi rahimin wasaltahu, dan silaturahmi mana yang kamu lakukan, wa bi ayyi zallatin li akhika ghafartahu, dan kesalahan saudara kamu kepadamu yang kamu maafkan, wa bi ayyi qaribin ba'adtahu fillah, dan berapa banyak orang yang dekat kamu jauhkan karena Allah. Saya menjauh hanya karena Allah. Wabi ayyi ba'idin qarrabtahu fillah, dan yang jauh kamu dekati karena Allah. Berarti di sini Pak, orang yang sanggup menciptakan pergaulan ini karena Allah, insyaallah akan bisa diterima di mana-mana. Bukan dunia itu yang kita tuju, bukan teman itu yang kita tuju. Saya senang dia karena dia muslim, itu namanya cinta karena Allah. Saya dia senang karena dia itu ngaji, karena dia sholat, itu juga cinta karena Allah. Saya mencintai seorang ustadz bukan karena semata-mata ustadznya cakep, ustadznya masya Allah orasinya bagus, ustadznya milenial, tidak. Ustadz itu mengajak aku kepada jalan surga. Begitu juga saya sekarang ini dekat dengan seorang teman yang baru kenal, langsung akrab, karena teman saya tersebut mendekatkan saya kepada Allah. Begitu juga hadirin sekalian. Adzan. Oke, 10 menit. Saya itu bingung ngatur waktu Pak, materinya banyak ini, gimana ya? Oke, intinya sampai antum bersedekah, yang memberi sedekah semata-mata yang saya beri ini, entah itu ustadz, kiai, ulama, orang miskin, karena saya disuruh oleh Allah dan mendapatkan pahala dari Allah. Yang diberi pun tidak perlu gengsi. Saya menerima ini juga karena Allah. Dengan saya terima ini, dia bisa beribadah sedekah dengan saya. Pakaian yang saya pakai akan membuahkan jariah untuk dia. Masjid yang dia bangun saya gunakan untuk sholat akan membuahkan kebaikan dunia akhirat. Jadi intinya, dua orang yang berkasih sayang karena Allah, semuanya akan masuk surga. Dan ada yang salian, pergaulan lebih tajam lagi kalau sudah menuntut pengorbanan. Kita korbankan sesuatu yang paling mahal. Coba perhatikan bagaimana Abu Bakar radhiyallahu an sanggup mengorbankan seluruh hartanya untuk Rasulullah. karena demi mempertahankan cinta kepada Rasulullah. Dan cintanya dia kepada Rasulullah juga karena Allah. Karena ujung-ujungnya yang menyuruh Allah dan akhirnya mendapatkan balasan dari Allah yaitu surga. Begitu juga mencintai sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seluruh kaum mukminin. Itu namanya cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah. Maka sempurnalah imannya. Karena pada akhirnya rin salian, mengakui Allah sebagai Tuhan yang hak menuntut kita dua hal. Mencintai siapa saja yang dicintai Allah. Dan mencintai apa saja yang dicintai Allah. Berarti dua, orang sama perbuatan. Dan membenci siapa saja yang dibenci oleh Allah. Dan membenci apa saja yang dibenci oleh Allah. Orang dan perbuatan. Karena Pak, dimanapun selalu ada ajaran, ada teladan. Agama manapun, antum lihat Yahudi Nasrani, ada ajaran, ada teladan. Ahli sunnah wal jamaah juga begitu. Ada ajaran yaitu Al-Quran dan sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Dan teladan kita Rasul, sahabat tabi'in yang dituangkan oleh Rasulullah di dalam hadis khairun nasi qarni. Oke. Hadirin sekalian, supaya antum tidak gagal di dalam pergaulan ini, maka cara untuk menyeleksi teman gaul satu, cukup carilah mereka yang berakal. Yang kedua, carilah yang mereka akhlaknya baik. Jangan fasik dan jangan tamak dunia. Insyaallah habis sholat kita akan sampaikan hak-hak pergaulan di zaman milenial, insyaallah. Dari mulai hak harta, hak ilmu, kemudian yang lainnya. Bismillah, cukup. Dah. Subhanakallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Di poin pertama tadi kita simpulkan istiqomah dan konsisten dengan Islam tidak menyulitkan kita di dalam bergaul, hidup dan bersosial. Yang menyulitkan itu dua, baper sehingga tidak tahan omongan orang. Kalau itu, masa antum kalah sama iblis? Tahan omongan macam-macam? Mana ada sih orang hidup yang tidak diomongin orang? Atau yang kedua, memang watak antum gak bisa bergaul. Itu aja. Jangan disalahkan Islamnya. Islam itu agama indah. Islam itu ada agama baik. Tidak mungkin gara-gara Islam kita tidak bisa bersosial, kita tidak bisa bergaul, kita tidak bisa bersama masyarakat. Oke. Hadirin sekalian, di dalam pergaulan ini manusia terbelah, terbagi menjadi tiga. Satu, orang yang wajib kita benci secara total, yaitu orang Muslim kafir. Kalau seandainya ada hubungan itu hanya sekedar sosialisasi yang sifatnya muamalah, mereka tidak akan bisa menjadi sahabat, mereka tidak akan bisa menjadi saudara. Kalimat yang paling pantas, rekan kerja. Rekan kerja, rekan bisnis. Jangan antum bilang itu teman saya. Karena saudara itu hanya innamal mu'minuna ikhwatun. Bukan berarti sekarang ini kita tidak menganggap dia sebagai manusia. Bukan berarti kita tidak memberikan hak. Bahkan hadirin sekalian, hak-hak non-muslim di dalam Islam, di dalam muamalah, sama. Ketika Rasulullah masuk ke Madinah, memperlakukan orang Yahudi Nasrani bagaimana. Di dalam jual beli, sewa menyewa, bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika masa yang paling pertama kali ditekankan untuk memberikan hadiah adalah tetangganya Yahudi. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Itu hadirin salian, mu'asyarah ditekankan kepada siapa? Seorang suami kepada istri. Dan Islam membolehkan seorang laki-laki menikah dengan siapa? Ahlul kitab, berarti umum. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Orang tua yang musyrik yang mengajak kita kepada agama mereka saja, Allah masih mengatakan wa ansyiruhunna bil ma'ruf. Makanya dari sekalian, Islam membolehkan kita untuk takziah dan non-muslim. Islam menganjurkan kita untuk menghargai hak-hak tetangga kafir. Islam membolehkan kita untuk menghadiri walimah orang non-muslim. Islam dibolehkan untuk menjawab salam orang non-muslim dengan salam wa'alaikum. Masya Allah. Islam memerintahkan untuk menjaga perjanjian dengan non-muslim. Malah kata Rasulullah, man qatala mu'ahadan lam yaruh ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad tidak menemukan baunya surga. Titik. Oleh karena itu hadirin sekalian, sikap tegas kita kepada non-muslim bukan berarti kita tidak boleh senyum kepada mereka, kita tidak boleh kerja bakti di lingkungan, kita tidak boleh bersosial sama mereka. Tegas itu maknanya membedakan antara wilayah muamalah dengan wilayah lakum dinukum waliyadin. Titik. Mana wilayah lakum dinukum waliyadin yang tidak pernah kenal kompromi, dan mereka juga enggak kompromi. Mereka mau suruh mengakui Tuhan hanya satu. Enggak mau. Mereka mau mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Enggak. Lakum dinukum waliyadin. Soal ada usulan akhir-akhir ini kita tidak boleh menyebut kafir. Itu siapa yang menggulirkan? Orang muslim sendiri yang oportunis. Bagaimana kita tidak boleh menyebutkan kafir di dalam Al-Quran? Allah menyebutkan kufur sebanyak 811 kali. Apalagi Rasulullah ribuan. Kalau kita memberikan satu jasnis gelar yang terkesan negatif, mereka juga memberi kepada kita negatif. Bukankah mereka mengatakan kita-kita ini domba-domba sesat? Iya enggak? Dan mereka dulu Portugis ketika datang ke sini membawa agama Katolik, menamai kita itu dengan nama apa? Orang Mor. Apa itu Mor? Yaitu orang yang berhak untuk diperangi. Agamanya beda dengan agama kita. Mor. Orang timur yang beragama Islam itu mereka julukin Mor. Makanya kain yang digunakan untuk menutupi aurat namanya Wadimor. Mas, saya tanya kepada antum, bahasa Jawanya aurat itu apa? Apa? Wadi. Penutup kain orang timur namanya Wadimor. Gak tahu ini benar gak ini? Atau cok kali cok. Oke. Yang kedua, kelompok yang wajib kita cintai secara total yaitu mukmin. Pergaulan. Kita tidak pernah. Ini agak kecil bisa gak Pak? Tes. Saya tanya kepada antum, pernah antum ketemu Imam Syafi'i? Enggak. Pernah antum ketemu Abu Bakar? Kenapa antum mencintai secara totalitas? Karena dia mukmin kamilul iman. meskipun mengecewakan antum secara pribadi. Contoh, ada ikhwan yang bagus istiqomah, manhaj akidahnya lurus, ngajinya rajin, sholat ceramahnya bagus. Wajib antum cintai karena Allah, meski mengecewakan antum, nyerobot lamaran antum. Kecewa enggak? Kecewa. Soal antum ditolak, dia diterima, itu enggak ada kaitannya. Kaitannya antum enggak cocok. Ayo gini. Tes. Tes. Kecil, kecil ya. Nah, ada sekelompok yang wajib kita gauli, kita cintai. Tapi sebagian juga wajib kita benci, yaitu mukmin yang ahli maksiat. Oke. Tadi kita sampaikan, kalau ingin bergaul sukses dan selamat, carilah teman gaul yang berakal. Satu. Jangan sekali-kali bergaul dengan orang yang bodoh, apalagi dungu, apalagi pandir. Jadi tingkatan orang miring itu tiga. Yang pertama jahil, bodoh, itu miringnya rada-rada. Lebih parah lagi dungu. Lebih parah lagi pandir. Dalam bahasa Arabnya jahil, safih, ahmak. Makanya di sana ada suatu ungkapan dari ulama salaf, memutus persahabatan dengan orang yang dungu dan pandir itu ibadah. Ibadah. Karena bergaulnya dengan mereka menghancurkan. Apa faedahnya untuk bergaul dengan orang yang sekarang ini setiap harinya berkumul dengan maksiat? Setiap harinya waktu-waktunya dihabiskan untuk menentang Allah. Hartanya, pikirannya, tenaganya digunakan untuk mendatangkan murka Allah. Apa faedahnya? Makanya di Nusalian, sikap kita terhadap orang yang miring, orang yang menyimpang, khudaf, maafkan dia. Wa'mur bil urfi, perintahkan kebaikan. Kalau sudah tidak bisa, tidak bisanya bergaul di mana, Mas? Kalau sudah mulai antum terpengaruh, bukan mempengaruhi. Stop antum, wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Surat Al-A'raf ayat 199-200. Yang kedua, bergaulan dengan orang yang baik akhlaknya. Karena apa? Al-mu'min mir'atu akhihi, orang mukmin itu cerminan saudaranya. Kalau sekarang yang di samping antum itu mukanya jelek, maka akan nyorot di kaca itu mukanya Nabi Yusuf. Enggak. Sekarang yang di depan kaca itu kedek, Mas, enggak mungkin keluar macan. Al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang tergantung agama temannya. Dan tolong diperhatikan, pengaruh negatif itu lebih cepat daripada yang positif. Pengaruh ketolehan itu lebih cepat daripada kesolehan. Antum bergaul berpuluh-puluh tahun dengan orang yang hafal 30 juz, belum tentu antum bisa hafal 30 juz. Juz 30 aja enggak kena. Tapi coba sekarang orang yang menghafal Al-Quran 30 juz bergaul dengan orang-orang rusak, hilang hafalannya. Makanya bergaul dengan orang yang baik seperti penjual minyak wangi diolesin, beli atau kena baunya. Kalau sekarang bergaul dengan orang yang jelek seperti pandai besi, Mas, kebakar bukan hanya baju antum, tapi kebakar akidah antum, hangus manhaj antum, hangus ilmu antum, bahkan hangus hafalan antum karena bergaul yang salah. Selanjutnya, sama orang yang fasik. Sudah enggak usah saya jelaskan. Yang terakhir adalah orang yang tamak dengan dunia. Makanya betul kata Imam Malik, bergaullah dengan orang yang dengan ucapannya menambah ilmumu, hanya mendorong akhiratmu. Ngajak ngaji, menasihati, perbuatannya mendorong akhirat. Setiap dilihat selalu baik, ngaji, kebaikan, sedekah, infak. Kalau melihat teman antum mendorongnya ke akhirat, lanjutkan. Kalau mendorongnya itu menentang akhirat, merusak akhirat, tinggalkan. Contoh, klik ke teman antum kok ingat pancing, udah masalah. Melihat teman antum kok ingatnya bola, masalah. Ingat, ngelihat teman antum sekarang ini lihat ingatnya karambol, catur, masalah. Bukan ingat Al-Quran. Coba dari kejauhan ketika antum sekarang, waduh, ini anak kalau belum sholat bisa dimarahi sama dia. Akhirat berarti jadikan teman. Nah, sekarang kita sampai kepada hak pergaulan. Hadirin sekalian, yang pertama adalah hak harta. Saya sampaikan secara singkat karena waktu. Soal masalah persahabatan dengan harta, ada yang menempatkan temannya seperti pembantu, mengasihnya ketika sudah enggak suka sama sisa. Antum perhatikan, sekarang orang ketika ngasih sepatu pembantu ketika sudah mulai enggak suka, enggak muat, atau memang dikasihkan. Tuh, sarung udah enggak enak tuh, kasihkan aja sama security. Itu namanya menempatkan temannya seperti pembantu. Ngasih harta ketika sudah enggak suka. Yang kedua, menyamakan seperti dirinya sendiri. Apa yang aku suka, aku berikan kepada teman saya. Yang lebih hebat, wa yu'siruna, yang ketiga, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mengutamakan. Coba, pernah enggak? Katanya Zainul Abidin. Siapa? Bukan saya. Ali ibn Husain ibn Ali. Itu gelarnya Zainul Abidin. Karena ahli ibadah, makanya tidak boleh memberi nama Zainul Abidin. Kok melotot itu? Saya dinamai bapak saya ketika bayi belum bisa protes. Jadi udah kadung. Pernah dia bertanya kepada orang yang didapatinya, wahai saudara-saudaraku, adakah di antara kalian yang punya teman memasukkan ke tangannya, ke sakunya, mengambil apa saja dan berapa saja dari uangnya? Semua menjawab, belum ada. Kalian belum bersahabat dengan baik. Oh. Persahabatan dengan baik ialah kalau ada teman antum memasukkan ke saku antum, ambil berapa aja. Tapi ya, sebentar dulu mas, dompet saya tak sembunyikan. Hilang nanti. Ayo, anda. Nong. Coba. Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Rabi' ketika disaudarakan dengan siapa? Abdurrahman bin Auf. Itu? Silakan wahai Abdurrahman, saya punya istri 3. Pilih yang kamu sukai, saya ceraikan. Ayo. Antum malah ngerebut, kurang ajar kan? Itu parah. Oke. Selanjutnya ini salian, hak ukhuwah berikutnya adalah membantu secara fisik. Makanya betul kata para ulama, janganlah kamu mengambil sahabat sebelum kamu uji 4 perkara. Yang pertama, antum pernah bergaul walaupun sesaat, sehingga antum tahu watak tabiat. Yang kedua, Antum pernah safar bersama. Kenapa safar? Karena safar itu aslinya menyingkap. Dengan safar menyingkap watak asli orang. Kalau masih di kampung, Pak, belum ketahuan cemen sama pendikarnya, coba keluar. Bisa aja di kampung petentang-petenteng, coba giliran merantau ke Bandung. Langsung disentil sama preman perapatan itu, langsung mengkeret. Nah, ketahuan. Makanya yang pemarah, yang penyabar, yang dermawan, yang pelit, yang egois, itu ketemu di safar. Yang kedua, ketika butuh mau bantu antum. Yang keempat, antum tes berhasil muamalah dengan dinar, yaitu rupiah. Masya Allah. Sekarang, Pak, seperti yang kita sudah masuk ke dalam zaman yang dikatakan oleh Rasulullah, awwalu ma tafqiduna min dinikumul amanah, yang paling pertama kali hilang dari agamamu adalah amanah, terutama dalam masalah harta, terutama dalam masalah uang. Subhanallah. Membantu, ada di antara ulama salaf persahabatan, Pak. Setelah matinya sahabat itu, dia menjamin keluarganya sampai 40 tahun. Antum mendoakan aja lupa. Salat jenazah dia enggak hadir. Kif perusak kita ngomong persahabatan. No. Aneh, ya. Yeah. Selanjutnya di nisalian, hak lisan. Hak lisan itu ada dua. Diem dan ngomong. Diem untuk tidak menyebut aibnya. Diem untuk tidak cari-cari kesalahannya. Diem untuk tidak menyebut-nyebut kekurangannya. Diem untuk tidak membongkar rahasianya. Itu hak lisan untuk diem. Tapi tidak semua diem itu emas. Bahkan saudara kita punya hak untuk bicara. Antaranya adalah memanggil nama yang paling terbaik. Dia punya nama baik, kenapa antum panggil nama yang enggak baik? Padahal namanya itu siapa di sini, ya? Sulaiman. Dipanggil di Sunda apa? Hah? Eman. Allah. Ini tapi sudah membudaya, ya. Panggil Sulaiman. Kadang-kadang dipanggil dengan nama yang enggak bagus. Gel, bogel. Dud. Botak, mokoman. Enggak bagus, ya. Ya. Bahkan kalau memang namanya, walaupun kita enggak antipati, nama-nama Jawa itu sebetulnya sudah bagus. Beco, itu artinya apa? Untung. Bahkan beco itu lebih tinggi daripada profesor. Karena apa? Orang beco, kalau beconya juga jadi menteri, profesor enggak jadi menteri, itu namanya beco. Itu kan gitu. Dan orang Jawa itu memang adaptatif. Ketika zaman-zaman dulu awal pakai nama-nama bahasa Sangsekerta, ya. Terus kemudian setelah mulai masuk orang-orang Eropa, namanya pun ke Eropa-Eropaan. Contoh, supaya punya duit banyak diberi nama Paiman. Paiman. Masya Allah. Keren. Itu bahasa Inggris itu. Supaya anaknya nanti pintar nyetir mobil diberi nama Karman. Masya Allah. Sudah maju banget orang Jawa itu. Karman. Masya Allah. Kar itu apa? Mobil. Men, manusia. Itu kan gitu. Supaya nanti bisa kerja di kantor pos diberi nama Suratman. Suratman. Itu. Tapi lebih indahnya kalau pakai Islam. Tapi yang konyol, ada sebagian orang yang menulis buku, katanya Nabi Sulaiman itu aslinya dari Jogja. Tepat lahirnya di Sleman. Karena Sulaiman itu nama dari nama Jawa. Itu Sulaiman. Gitu. Kan banyak yang man-manan tadi itu. Karman, Paiman, Suratman, Sudirman. Nah ini di sini Sulaiman. Nah kan gitu. Ini ngarang. Jelas. Makanya Borobudur itu yang bangun Nabi Sulaiman. Nah kan gitu. Ini semua jelas kodak gadek gadok yang tidak ada dasarnya. Nah, panggil dengan nama yang baik. Ya, utuh. Masalahnya di Indonesia ini, Pak, nama panjang-panjang tapi giliran dipanggil rusak semua. Rusak semua. Coba bayangkan ada seorang nama ngasih nama anak Wahayi Lana Rosada, cuman dipanggil Yi. Oh boy, iya itu. Mendingan kayak orang Arab, nama pendek-pendek tapi dipanggil bener, Ahmad. Gitu kan gitu. Khalid, Muhammad, sini serenteng dipanggil separuh. Gitu. Terus hak lisan adalah menyebutkan kebaikannya. Dan menyampaikan pujian orang-orang yang memuji. Contoh Masya Allah, Mas tadi saya rapat, antum sayang gak hadir. Subhanallah tadi pimpinan kita memuji-muji karya antum, usaha antum. Dan Masya Allah prestasi antum ini. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah berusaha maksimal untuk membela mati-matian. Itu Pak. Selanjutnya hak lisan adalah mengajari, termasuk mengajarkan Al-Quran kalau dia tidak bisa membaca Al-Quran, mengajarkan sholat kalau dia tidak membaca sholat. Hadirin sekalian, kalau seperti ini kita telah teledor di dalam berukhuwah. Mana sekarang? Egois, masing-masing, tidak saling kenal, apalagi tolong menolong. Makanya Pak, kenapa Rasulullah SAW perang Tabuk? Pasukan yang dibawa hampir 45 ribu. Pasukan ini kafir ketika itu sangat banyak sekali. Kalah sebelum perang. Karena kompaknya umat Islam. Karena ukhuwahnya umat Islam. Mereka sebelum perang, pernah ketika pasukan kaum muslimin nyebrang jembatan, salah satu wadah makanan pasukan itu jatuh. Semua pasukan rebutan jebur sungai untuk ambil wadah tersebut. Rebutan. Mereka mikir, ini baru wadah makanan yang hilang. Gimana batok palak temannya yang hilang? Itu Pak. Kalau kita kan saling menyerahkan kepada musuh. Ya, benar itu aja. Bunuh aja. Kan gitu. Yang penting gue selamat. Mental SDM muncul di tengah umat Islam sekarang. Apa itu SDM? Selamatkan diri masing-masing. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah hak memaafkan kesalahan. Maafkan. Makanya di Nusalian, kalau datang kepada antum berita negatif tentang saudara antum, cari 1000 alasan untuk membenarkan, untuk tidak menyalah-nyalahkan. Makanya tanda-tanda antara thalabul ilm, antara thalabatul ilmi, antara ulama, antara ustaz, antara pelajar, hasud. Ketika datang berita tentang aibnya disebarkan, senang. Gitu. Senang kita sekarang. Kalau teman kita salah, teman kita terjerembab di dalam kemaksiatan, senang teman kita itu salah, maksiat, itu bagian daripada tipu daya setan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, jangan membantu setan untuk mencelakakan saudara antum dengan apa? Bergembira dengan maksiatnya. mereka maksiat, ingatkan. Mereka maksiat, nasihatin. Bukan sekarang dibongkar atau sebagai alat tembak untuk apa? Menjatuhkan. Ini yang membuat hancur umat Islam sekarang. Kemudian doakan. Doakan, ya Allah, mudah-mudahan dia menikah langsung dengan 4 istri. Walaupun istri antum 1. Ya Allah, mudah-mudahan dia kaya raya. Hartanya barokah, merimpah halal. Bisnisnya sukses. Anaknya soleh, solihah. Doakan. Makanya di Nusalian, Abu Darda itu setiap harinya di dalam ruku, sujudnya mendoakan hampir lebih 70 saudaranya disebut nama per nama. Antum pernah mendoakan teman ngaji antum, ya Allah ampunilah aku dan orang-orang yang pernah belajar di Masjid Ukhuwah. Pernah? Lu sayang. Tapi ngendit iya. Itu. Pernah enggak? Makanya hadirin sekalian, supaya saya punya sedikit kebaikan kepada teman-teman da'i yang mendakwahkan salaf. Hampir ada kesempatan saya berusaha untuk berdoa. Allahumma gfirli waliman da'a ilal kitabi wa sunnah ala fahmis salafil ummah. Ya Allah, ampunilah aku dan orang-orang yang mendakwahkan kepada Al-Quran dan sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Sebelum tidur, supaya tidur antum nyenyak, mending antum mengatakan, ya Allah, ampunilah orang yang mendolimi aku, daripada antum mikir mau membalasnya bagaimana. Selanjutnya adalah setia dan ikhlas. Hadirin sekalian, ada seorang saking setianya di dalam pertemanan persahabatan, dia jaga tetap menjaga istrinya, anaknya, keluarganya, dan bahkan nama baiknya sudah berpuluh-puluh tahun meninggal dunia masih dijaga. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, enggak ada iri, enggak ada dengki. Beda dengan kita, punya sedikit aja adem panas. Kalau miskin surak-surai. Ini macam persahabatan apa? Coba bayangkan hadirin sekalian, enggak usah kita berpikir jauh. Kalau seandainya kita itu ukhuwahnya mantap, di sini enggak akan ada yang sakit sampai enggak bisa berobat. Kumpulkan aja dari ujung ke ujung 10 ribu, dapat berapa sekarang? Ayo, 10 ribu. Dan ngeluarin duit 10 ribu itu enggak banyak. Apalagi kita bicara seluruh Indonesia, umat Islam jumlahnya berapa, Pak? Realkonnya, quickon itu kadang nggak bisa dipercaya. Realkonnya itu kurang lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau setiap bulan nyisihkan uang 1.000, berapa Pak? 1.000 × 210 juta. Apa? Hah? 210 miliar, Masya Allah. Padahal, Pak, duit 1.000 itu bagi aku injek-injek kok. Dibeli permen aja gak dapat. Makanya, coba, jaringan bisnis yang sekarang ini memiliki toko-toko yang menyebar cabangnya itu sampai 2.000, 5.000, potongan yang disumbangkan itu seandainya 1.000 aja berapa? Itu umat Islam. Makanya pernah saya itu menghitung kemubadiran harta umat Islam di 3 lini ini aja triliunan. 3 itu apa? 1, rokok. Kalau umat Islam yang rokok 1 hari itu 100 juta. Dalam 1 hari itu 1 bungkus 10 ribu. Berarti 1 hari berapa? 1 triliun. 30 hari berapa? 3 triliun. Masya Allah. buat rumah sakit gratis berapa, pondok pesantren gratis berapa, apalagi beli kerupuk Palembang. Masya Allah. Yang kedua, selamatan. Kalau seandainya di Indonesia ini yang selamatan itu 20 juta. Sekali prosesi selamatan kita bikin rata-rata 20 juta. Antum kalikan 20 juta kali 20 juta. Yang ketiga, air wudhu yang dibuang-buang umat Islam. Pak, saya tanya, jujur, karena di masjid gak ada faedahnya bohong. Dan ini gak perlu bohong. Ketika kita semua wudhu, air yang terpakai dengan yang terbuang banyakan mana? Banyakan yang terbuang. Bahkan yang nempel di tubuh kita cuma 10%. Coba, kalau sekarang satu masjid itu yang wudhu 100 orang, per orang membuang 1 liter, berarti 1 kali sholat 100 liter, kali 5 waktu, antum kalikan berapa ribu kubik, dan kalikan dengan jumlah listrik yang dimakan. Kalau ana mau tambah lagi, kuburan yang dikasih kicing, satu kuburan memakan 500 ribu, kali 5 juta kuburan berapa? Padahal kicing bangunan di atas kuburan itu digigit alot, dimut gak manis, didudukin gak boleh, ya toh? Mau apa? Mayit juga gak anget. Emang dibebaskan dari siksa kubur? Lo kalau begitu bikin aja rumah. Gak faedah. Coba, kalau itu dicopot semua, kemudian pakai membangun madrasah, dipakai membangun sekolah, dipakai membangun rumah sakit, buat beasiswa anak-anak miskin yang putus sekolah, berapa? Oke. Itu soal harta. Kaya umat Islam. Makanya Pak, Saudi, Kuwait, Qatar itu sebetulnya lebih kaya Indonesia daripada Saudi, Qatar, Kuwait. Kenapa sumbangannya kemana-mana? Karena mereka gak ada selamatan. Satu. Iya. Lo di Indonesia, apalagi di Jawa, Pak. Lahiran itu selamatannya penglimo. Coba, satu mitoni, 7 bulanan, tingkepan. Disebut tingkep karena melenting sak kekep. Terus kemudian lahiran. Lalu 5 hari sepasaran. Terus selapan coplok udel, loh, 5. Apa enggak miskin, Pak? Apalagi bangun rumah, Pak. Bongkar rumah selamatan. Coba. Ini tadi yang apa namanya? Lahiran belum, masih 6. Kurang. Selamatan ngubur ari-ari, coba. Wah, itu pakai prosesi sendiri. Bahkan sakral. Ya, karena di dalam proses penguburan itu ngubur ari-ari dan juga bawaannya dibawakan pedak sama sisir biar ganteng atau cantik, dibawain pulpen sama buku biar pinter, sekalian aja bawain ATM biar sugih, keren. Mlebu ATM, ATM apa Pak? Wes bank yang paling kaya aja, kaya aja software Pak biar ahli IT. Terus dikasih timar. Sudah zaman listrik begini juga masih pakai itu timar. Bangun rumah, bongkar rumah selamatan. Ancik-ancik selamatan. Nutup ambyak selamatan. Coba 3. Terus kemudian nanti selesai selamatan, masuk rumah selamatan. Giliran sudah dimasukin, katanya dukun keliru ngadepe. Loh ya, Masya Allah. Akhirnya apa? Bongkar lagi. Pak, bapak ini sakit-sakitan karena gara-gara bangun rumahnya salah ngadep. Harusnya ke utara, bapak ke timur. Ini. Oke. Hadirin sekalian, termasuk hak ukhuwah adalah adamu taklif wa takalluf. Ini Pak. Kalau kita itu sudah bersahabat, rata-rata tidak ada perasaan membebani dan tidak ada perasaan terganggu. Makanya para ulama mengatakan syarrul astiqa man takallafa laka seburuk-buruk teman sahabat adalah orang yang memaksa-maksa, membebani sesuatu. Ya, waman ahwajuka ila mudaratin, dan sahabatmu yang paling buruk orang yang kamu masih butuh basa-basi. Pak, kalau antum masih terbebani dengan teman antum, masih harus basa-basi dengan teman antum, dan masih harus sering minta maaf, maaf, maaf, itu belum teman sejati. Makanya katanya Fudail bin Iyad, innama taqatu'an nasu bitakallub, banyaknya putus silaturahmi itu karena ada kesan, perasaan membebani dan dibebani. Enggak enak. Sehingga ujian daripada teman dikatakan oleh para ulama 5. Idza akala indahu, kalau sudah merasa nyaman makan di tempat rumah saudara antum. Pokoknya enggak ada rikuh, enggak ada enak. Pokoknya makan-makan seperti makan di rumah sendiri. 1. Wa dakhalal khala, masuk ke toiletnya juga nyaman seperti masuk toilet sendiri. Wa shalla wa nam, salat tidur seperti di rumah sendiri. Dan yang 5, bisa menghadirkan semua keluarga di rumah teman itu melakukan aktivitas seperti di rumah teman, di rumah sendiri. Udah, itu baru teman. Antum pernah seperti itu? Risih masih ya. Aduh, enggak enak. Apalagi berhubungan suami istri di rumah teman antum. Wow, itu kan masih enggak enak kan? Yuk opo mandine. Terus nanti mandi junubnya kapan? Itu berarti masih belum teman yang sesungguhnya. Maka hak teman, mata kita tidaklah memandang kepada teman itu kecuali cinta dan sayang serta kasihan. Pendengaran kita selalu senang mendengarkan untaian kalimat-kalimat yang dia sampaikan. Lisan kita, lisan tidaklah keluar kecuali memuji, menyebut, menyampaikan kebaikan-kebaikannya. Kalau buruk, tahan. Tangan untuk selalu membantu dan memberikan kebaikan. Kaki berjalan untuk menjaminnya. Masih? 8:00 ya? Oke. Kita buka tanya jawab. Sebetulnya masih ada, tapi ya itulah ngaji. Sebetulnya di sini ada adab bergaul. Tapi ya gimana, disampaikan enggak ya? Idza arta husnal muasyarah. Kalau antum pengin sukses bergaul, falqi sadiqaka wa aduka biwajhir ridha. Jika antum mau sukses di dalam bergaul, maka temui temanmu, musuhmu dengan wajah yang ceria. Jangan tampakkan permusuhan. Wa tawaqqar min ghairi kibrin, jaga wibawa tanpa harus sombong. Wa tawaddu fi ghairi madallatin, rendah hati tanpa merasa terhina. Wa kun fi jami'i umurika fi ausatiha, bersikaplah di dalam segala sesuatu itu tengah-tengah, karena kanan kiri itu seluruhnya jelek. Ke kanan berlebihan, ke kiri teledor, apa aja. Wa la tandur fi atfaik, jangan selalu ingin menang sendiri. Wa la tuksirul iltifat, kalau lagi bertatap muka dengan teman antum, jangan banyak tengok-tengok. Wala taqif alal jama'at, jangan berdiri di depan, di tengah jama'ah. Enggak bagus. Wa idza jalasta fala tastawfis, kalau antum duduk, tenang. Jangan terkesan ingin segera mau pergi. Wa tahaffat min tashbiki asabi, hindari ketika kita itu di majlis, begini sikap apa? Wal abas bilihyatik wa khatimik, dan memain-mainkan jenggotnya atau mungkin cincinnya atau mungkin jamnya. Tenang, duduk yang baik. Wa takhlili asnanik, atau maaf, ketika antum duduk bersama teman antum, hindari, jangan sekali-kali ngeraba-ngeraba gigi, selilit. Itu jelek. Ya. Gimana mas kabarnya mas? Enggak enak banget sampean. Antum, kapan berangkatnya? Nah itu, enggak apa-apa. Wa idkhali usbu'i fi anfik. Atau lagi bicara gini. Mas, nanti jadi makan siang enggak? Itu, Masya Allah. Maaf, itu contoh ya. Wa kathrati busakika. Atau sering meludah atau berdahak. Wa kathrati tamati wa tathauf fi wujuhin nas. Kebanyakan, apa namanya, menguap atau begini mas, apa? Mulet ya. Itu adab. Oke. Wa fi sholati wa waliyakun majlisuka hadia. Hendaknya majlis tempat antum berkumpul itu tenang. Wa hadisuka manduma murattaba. Bicara antum runut dan juga bagus. Jangan meledak-ledak, marah-marah, emosi. Wasghi ila al-kalamil hasan mimman haddatsaka min ghairi idhari ta'ajjubin mufrid. Dengarkan pembicaraan temanmu yang bagus tapi tanpa menunjukkan terkagum-kagum. Padahal dibuat-buat. Masyaallah, masyaallah. Ngomong apa mas tadi? Kurang ajar antum. Itu menghina itu, Pak. Wala tas'alhu i'adatahu. Kalau ngobrol, jangan sekali-kali antum minta ulangi lagi. Jangan, itu aib. Tolong ulangi. Antum siapa? Emang direktur? Sama teman jangan meminta. Kalau memang lewat ya sudah. Nanti barangkali dia bicara. Tolong ulangi lagi. Yang persis. Masya Allah. Waskut anil mudahik. Diamlah dari orang yang mengajak gurau. Karena kalau antum gurau, pinter, antum akan jatuh wibawa. Sama orang jahil, antum akan kehilangan wibawa. Sama-sama. Enggak bagus. Wala tuhaddis an ijabika bi waladika wala sya'rika wala tasnifika wa sya'iri ma yahusuka. Jangan suka bicara penuh dengan kekaguman dengan anak-anak antum, dengan rambut antum, dengan kepemilikan. Wah, pokoknya motor saya ini mas, kalau dijual, bicaranya selalu hal-hal yang khusus bagi dirinya. Jangan itu. Wala tatasanna tasannu al-mar'ah fi tazayyun. Jangan kita bertingkah lebay seperti perempuan. Ngomongnya lebay, tingkah lakunya, duduknya juga enggak bagus. Wala tatabadzal tabadzul 'amdi, tapi jangan kasar, enggak punya adab seperti budak. Wala tulihu fil hajah, jangan merengek-rengek di dalam kebutuhan. Wala tusyajji ahadun 'ala dzulmi, jangan mendorong siapapun dari temanmu untuk melakukan kezaliman. Wala tu'lim ahlaka wa waladaka fadlan min ghairihim miqdaru malik. Jangan sekali-kali mengabarkan kepada keluarga kamu, anak kamu, apalagi yang lainnya, dengan keadaan harta kamu. Rekening saya 17. Simpenannya di sini sekian-sekian. Jangan. Fa innahum in ra'auhu qalilan hana indahum. Kalau harta antum lebih sedikit, antum dihina-hina. Wa in kana katsiran lam tabluq qattun ridahum, kalau lebih banyak hasadnya enggak berhenti-berhenti. Kan enggak ada faedah. Tuh. Wa khaufu min ghairi anfin walin lahum min ghairi dha'fin. Berusahalah berlemah lembut tanpa menunjukkan kelemahan. Wa idza khasamta fatawaqqar. Kalau antum tengkar, adu mulut, salah faham, jaga kewibawaan diri antum. Wala wa tahaffat min jahlika, jangan tampakkan kebodohan antum. Wa tajannab ajalataka, dan jangan tampakkan kesan antum orang yang tergesa-gesa, tidak hati-hati. Wa tafakkar fi hujjatik, dan jaga argumen-argumen antum ketika berdialog. Jangan sampai kelihatan lemah, jangan sampai kelihatan antum enggak punya argumen apalagi salah. Wala tuktiril isyara biyadik. Ketika bicara jangan sering nunjuk-nunjuk. Ya, yeah? Jelek. Wala tuksirul iltifat ila min waraik. Jangan juga sering noleh ke belakang. Mas, mana? Mas, jangan. Ya, yeah? Antum kayaknya nanti kayak apa? Kayak Musa, apa itu loh yang serigala ya? Itu. Gak bagus. Wa idza hadda'a ghaiduk fatakallam. Jika sudah mulai, umpamanya teman antum memancing emosi, kalau emosi antum redam baru bicara. Jangan bicara kalau antum belum bisa meredam emosi antum. Wala taj'al malaka akram min irdik. Jangan antum jadikan harta antum lebih mulia daripada kehormatan antum. Bahkan sebaliknya. Wa idza dakhalta majlisan fal adabu bihi al bidayah bitaslim. Kalau antum masuk ke majlis, adab utama pertama adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa tarkit tahaddi. Jangan sekali-kali melangkahi orang. Liman sabak, apalagi menduduki tempat orang yang lebih di depannya. Wal julus haitsu tasa. Duduklah di mana antum bisa duduk. Tempat yang bisa antum dudukin. Wa haitsu yakunu aqrab ila tawadhu. Duduk yang bisa menunjukkan antum itu rendah hati, yaitu tawadhu. Wa antuhyi bisalaman qaruba minka indal julus. Dan hendaknya kau berikan salam dengan orang yang paling dekat duduknya dengan antum. Wala tajlis ala tariq. Jangan nongkrong-nongkrong di jalan. Fa in jalasta, kalau terpaksa antum jalan, duduk di jalan, jaga adab. Antara lain, ghaddul basar, menundukkan pandangan. Wa nasrul madlum, membela orang yang teraniaya. Wa i'anatul malhub, menolong orang-orang yang tersesat. Jangan malah antum kerjain. Kayak pernah saya masya Allah dikerjain orang. Nyari hotel tempat manasik. Pak, hotel ini di mana pak? Oh sana pak. Terus saja lurus. Kanan, kiri, belok. Pak, ular apa pak? Kanan, kiri. Kayak ular. Wari muter. Sampai situ lagi. Hotelnya di belakang orang tersebut. Subhanallah. Ya Allah, Bapak kentut aja bau nyampe sono kagak ngerti. Jangan. Tunjukkan. Karena itu hadiah terbaik di dalam safar yang penuh dengan kebingungan. Kasih, tanya alamatnya, kasih jalan yang wa'unud dhaif, menolong yang lemah, wa irsyadud dhal, memberikan petunjuk orang yang sesat, waraddis salam, menjawab salam. Wa i'ta'i sa'il, memberi orang yang meminta-minta. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wal irtiyad bi mawdi'il busaq, dan tolong diperhatikan tempat meludah. Wala tabsuk min fi jihadil qiblah. Tolong, ini suatu adab yang tidak banyak mendapatkan perhatian kaum muslimin, ternyata banyak dilanggar, yaitu apa? Meludah ke arah kiblat. Itu bukan hanya di masjid, Pak. Jadi meludah ke arah kiblat itu di dalam sholat, apalagi di luar sholat juga enggak boleh. Baik di dalam masjid, di luar masjid. Dan wa iyyaka antumazih labiban, waspadalah. Jangan gurau sama orang yang berakal, maksudnya berpendidikan. Aw ghairul labib, sama orang yang tidak berpendidikan. Fa innal labib yahkid alaik. Kalau orang berpendidikan, nanti sentimen sama antum. Wasafi, orang yang bodoh, yajtari alaika, berani sama antum. Waman buliya fi majlisi bimizahin aw lagat, barang siapa yang mendapatkan cobaan hadir di majlis banyak gurau, banyak hal-hal yang tidak benar atau mungkin sia-sia, hendaknya menutup. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai antum pulang? Gimana pak, dijawab pertanyaan? dikit ya, ada seperempat jam. Tindakan apa yang harus ana lakukan ketika orang tua ibu dilarang ke kajian oleh seorang ayah dengan alasan berbeda akidah dikarenakan ayah merasa ilmu semuanya ada. Intinya gini, ikhwan, apapun perbedaan antara orang tua antum, jadilah perekat, jadilah pendingin. Jangan sekali-kali antum menjadi perenggang pisah. Caranya, bela kedua-duanya kalau memang benar. Tunjukkan kesalahannya dengan adab dan penuh hikmah kalau memang dua-duanya salah. Kemudian, jangan memancing, memicu supaya dia tengkar. Kalau memang perlu diam, diamlah. Kalau memang tidak suka orang tua bicara, sebaiknya diam. Dan ikhwan, di antara anak ada yang menjadi pemicu putusnya orang tua. Di antara anak ada yang menjadi sebab pertikaian orang tua. Di antara anak ada yang maaf menyebabkan keduanya akhirnya cekcok abadi sampai pada apa pintu perceraian. Ada satu redaksi hadis di kitab Lughul Maram ketika bertemu dengan seorang kafir, pepet lah hingga, iya benar gini mas, itu ketika Islam kuat. Ya, yeah. Rasulullah SAW, fattarruhum ila adhyaqihi, pepetlah ke jalan yang sempit. Ikhwah sekalian, bermuamalah dengan orang non-muslim alias kafir. Ada dua keadaan. Saat Islam lemah, maka ayat-ayat makkiyah kita perlakukan. Memaafkan, kompromi, memberikan toleran, tidak membalas. Ayat-ayat makkiyah. Tetapi kadang-kadang muamalah dengan orang non-muslim, umat Islam kuat, maka ayat-ayat madaniyah kita perlakukan. Di antaranya jihad kita kumandangkan. Serangan mungkin kita berikan. Bahkan kita pepet tidak berikan kesempatan saat dia berjalan. Kalau ini antum terapkan di Bandung, yakin antum dipanggil polisi. Itu loh mas. Oleh karena itu, di sini harus kita dudukkan. Makanya masya Allah ada satu hikmah. Kenapa ini disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Kenapa ada pembagian ayat-ayat makkiyah sama madaniyah? Karena kondisi umat Islam kadang-kadang atau suatu saat atau menempati daerah yang lemah, tidak berdaya, minoritas, maka ayat-ayat makkiyah berlaku untuk dia. Dan kadang-kadang umat Islam itu kuat, bahkan memiliki apa? Kekuasaan. Maka ayat-ayat madaniyah berlaku untuk dia, termasuk menabuh genderang perang, jihad dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana sikap seharusnya ketika teman ana menyebut berjenggot itu seperti teroris? Pertama, antum jangan kusar dan baper. Karena Rasulullah disebut lebih parah daripada antum. Allah berfirman, "Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun." Ketika diucapkan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. "Wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun," dan mereka membalas dengan kata-kata, "Apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami hanya karena ucapan si tukang puisi yang majnun?" Rasulullah enggak baper. Rasulullah tetap jalan dakwah, Rasulullah tetap istiqamah. Biarpun anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Prinsip. Kemudian yang kedua, antum sampaikan kalau memang antum terpaksa harus adu argumen, menjelaskan tatap bicara, bukan hanya tatap muka. Apa itu? Tolong sebutkan. pelaku teroris yang ketangkep di Indonesia ini yang berjenggot berapa persen? Enggak ada 5%. Makanya ketika saya diberikan kesempatan oleh Pemda DKI untuk menyampaikan tentang masalah ISIS ketika awal-awal muncul, saya tegaskan di depan ratusan ormas ketua-ketuanya, di depan tokoh-tokoh agama, bahkan seluruh ormas ada, saya katakan, kalau memang berjenggot itu teroris, kita telah salah alamat. Akhirnya nanti yang teroris benar gak ketangkep, yang bukan teroris ditangkep. Buktinya sampai detik ini pelaku teroris 90 bahkan 95% gak ada yang jenggotan. Ayo, mau apa? Berarti di sini stigma yang dibangun untuk apa? Merusak Islam. Kita tidak membela teroris, bahkan sampai detik ini masih istiqomah saya mengatakan pelaku aksi teror bukan mujahid. Bukan jihad ya, bukan jihad. Aksi teror bukan jihad. Pelakunya bukan mujahid, matinya juga tidak syahid. Titik. Aksi teror bukan jihad. Pelakunya bukan mujahid, matinya tidak syahid. Urusan akhiratnya kita serahkan kepada Allah. Titik. Tapi kalau digunakan untuk black camp membunuh karakter Islam atau tokoh Islam, itu soal lain. Dan ini yang terjadi. Digunakan untuk membunuh karakter tokoh. Sehingga kalau di bandara diplototin. Wah itu kan gitu. Makanya kadang-kadang kita keluar negeri bawa jenggot, dibutuhkan bapernya harus dihilangin. Perasaan, tenang aja. Alhamdulillah kok gak ada masalah. Anak keluar negeri ke Australia, ke Jerman, ke Hong Kong, bawa jenggot. Ya memang butuh mental, walaupun bobotnya gak ada 2 kilo. Tapi ya, lebih berat daripada bawa 2 kilo. Dua kental keledai, kedelai, ya. Tenang aja, bismillah, gitulah, ya. Oke, jangan baper. Apakah sholat duha dilakukan berjamaah? Boleh kalau tidak dilazimkan, ya. Boleh kalau tidak dilazimkan. Tapi kalau dilazim, ini namanya sudah mengharuskan sesuatu yang tidak harus. Makanya Rasulullah pernah bersama Abu Bakar sholat sunnah berjamaah. Di rumahnya siapa? Malik bin Idban. Ketika saat beliau sudah mulai buta, tidak bisa pergi ke masjid, dan ingin membuat musholah di rumahnya, diawali dengan Rasulullah diminta bersama Abu Bakar sholat sunnah 2 rakaat berjamaah. Tapi Rasulullah apakah setiap saat sholat seperti itu? Tidak. Pokoknya gini Pak, sholat sunnah yang dilazimkan berjamaah itu cuma 4. 1, sholat istisqa. 2, sholat gerhana. 3, sholat idul fitri, idul adha. 4, sholat terawih. Selain itu kalau dilazimkan, maka kita melazimkan suatu yang tidak lazim, maka akan terjatuh ke dalam bid'ah. Karena Imam Asy-Syafi'i mengatakan, man istahsana faqad syar'a, barang siapa yang menganggap baik sesuatu yang tidak baik menurut dalil Al-Quran dan Sunnah, maka dia telah membuat syariat. Oke. Okay. Ustaz, bagaimana makna hadis tentang Islam akan kembali asing? Hadirin sekalian, maknanya dijelaskan di dalam hadis Rasulullah. Saya enggak usah menjelaskan. Enaknya sunnah dijelaskan dengan sunnah lebih akurat. Mengatakan, latunqadanna ural islami urwatan urwatan. Tali Islam akan terlepas seutas demi seutas. Kullaman taqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Ketika lepas satu orang berikutnya. Wa awwaluha naqdan al-hukmu. Yang pertama sistem hukum dan pemerintahan Islam. Sampai sekarang tidak ada satu negara pun yang menerapkan hukum Islam. Wa akhiruha as-shalah, yang paling akhir salat. Sampai pada tingkatan seperti hadis silah yang diriwayatkan dari Hudzaifah, di mana Rasulullah mengatakan, sayadrusul Islam kama yadrusu washyul thawb, Islam akan punah seperti punahnya batik dari kain. Hatta la yudro mas salatu wa mas siyam wa mas sadaqah wa man nusuk, sampai tidak dikenal lagi apa itu salat, apa itu zakat, apa itu puasa, apa itu haji. Tinggal kakek nenek orang lanjut usia mengatakan la ilaha illallah. Sampai silah menanyakan kepada Hudzaifah, apa manfaatnya la ilaha illallah? Sampai 3 kali Hudzaifah memalingkan mukanya, saking sedihnya mendengarkan hadis itu. Akhirnya menjawab, tudkhiluhum al-jannah la ilaha illallah. Pada masa itu memasukkan dia ke surga, karena sudah tidak dikenal sama sekali syariat, apalagi Al-Quran Sunnah sudah diangkat oleh Allah dari mushaf, sehingga orang tidak kenal syariat. Makanya Pak, lambat laun sampai pada tingkatan terakhir apa? La taqumu sa'atu hatta la yuqala Allah Allah, tidaklah tegak hari sampai tidak lagi disebut dikatakan Allah Allah. Enggak ada. Makanya manusia sudah tidak mengenal syariat. Manusia sudah tidak mengenal Allah Allah. Sehingga ketika kiamat mereka akan mengatakan apa? Yaqulul insanu malaha? Ada apa ini? Karena udah enggak kenal lagi kiamat. Dan enggak tahu lagi penjelasan tentang kiamat. Makanya wa yaqulul insanu malaha, ada apa ini? Makanya selagi antum ngajinya kenceng, ibadahnya bagus, syiar Islam menyebar, insyaallah. Apalagi tadi dajjal tidak keluar kecuali pada masa agama umat sudah tipis dan orang berpaling dari ilmu. Sudah. Kalau konser ramai, kalau ngaji sepi. Bahkan kadang di suatu tempat kuburan lebih ramai daripada masjid. Sudah. Pada saat itu sudah. Maka kita tinggal SDM. Selamatkan diri masing-masing. Makanya Rasulullah mengatakan apa tadi? Alaika bi khasati nafsik, jaga diri antum baik-baik. Kapan itu? Kalau sudah kikir ditaati, hawa nafsu diikuti, dunia diutamakan, dan i'jabi di ra'yin, orang kagum dengan pendapatnya sendiri. Udah. Alaika bi khasati nafsik. Afwan Ustaz, izin. Sudah cukup. Ini ada terakhir. Ketika ada teman yang melakukan kemaksiatan, kita boleh menghajarnya seperti mendiamkannya atau yang sebagainya dalam rangka agar orang tersebut bisa kembali kepada. Hadirin sekalian, boleh hajar. Tapi antum lihat maslahatnya, mendiamkan itu metode, bukan perintah, tujuan. Artinya berubah, enggak berubah, terus didiamkan. Tidak. Bahkan hajar itu wasilah, hajar itu sarana. Tujuannya apa? Kesadaran, hidayah. Makanya tidak disyariatkan hajar kalau makin parah keadaannya. Antum sapa daripada enggak tegur sapa, akhirnya malah enggak sholat, malah pindah agama, repot, murtad. Assalamualaikum Ustaz. Apa nih, ban? Mungkin sudah bisa punya teman sejati. Kalau temannya datang ke rumah di apa? Tulisannya jelek banget, Mas. Ya terakhir aja ini, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, membicarakan kebaikan teman apa termasuk ghibah? Enggak, malah itu tadi wajib. Termasuk hak perteman kaitannya dengan lisan, mendiamkan keburukannya, membicarakan kebaikannya. Memujinya di kejauhan, itu lebih baik daripada antum memuji di depannya. Itu namanya menjilat. Itu namanya memuji-muji dan jelek. Bahkan dianjurkan oleh Rasulullah melempar mukanya dengan apa? Dengan tanah. Memuji itu di luar, memuji itu di kejauhan. Demikian, insyaallah kita berjumpa kembali di kesempatan lain dengan tema lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.